بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, saya mau tanya sebentar. Siapa yang ingin punya mobil boleh angkat tangan. BMW. Alhamdulillah. Siapa yang pengen punya emas 100 kilo angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang ingin punya pulau 10 pulau boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik, siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik, sekarang saya kasih dua pilihan. Yang tadi dunia, yang kedua akhirat. Pilih, pertama miskin dunia, kaya akhirat. Kedua, kaya dunia, miskin akhirat. Tidak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa. Pilihan pertama, siapa yang ingin miskin di dunia, kaya di akhirat, boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik, jadi pulaunya saya tarik lagi, emasnya saya ambil lagi, mobilnya saya ambil lagi. Siap insya Allah? Alhamdulillah. Siapa yang kedua, kaya dunia, miskin akhirat, boleh angkat tangan. Ah, tidak ada yang ini. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Anda untuk urusan dunia saja, jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Korea. Saya mau tanya pada Anda, ayo jujur, awas hati-hati, ada nafsu. Begitu jujur, lawannya dusta. Lihat baik-baik, Anda ke Korea ini mau nyari surga, mau nyari dunia? Masya Allah. Siapa yang mau nyari surga, boleh angkat tangan. Oh. Nanti saya kasih tahu kuncinya untuk hari ini. Nanti kunci ke surga di Korea, salah satunya surga spesial. Bersanding dengan Nabi SAW. Surga Nabi itu diturunkan surahnya langsung. Langsung surahnya sebelum beliau wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW dijamin surganya sebelum beliau wafat. Turun surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Muhammad, kami telah siapkan untukmu satu surga yang penuh dengan banyak kenikmatan. Namanya Al-Kawthar. Masya Allah, nanti akan dibuka pintu Al-Kawthar langsung dari Korea. Saya nanti sebutkan kodenya 10056 03, ya, 277982. Nah, itu nanti Anda akan temukan kunci untuk menjadi surga melalui Masjid Al-Kawthar. Kalau memang Anda ke Korea mencari surga. Tapi tolong pikirkan oleh Anda, apakah saat akan berangkat ke Korea terbayang oleh Anda ingin mendapatkan surga? Atau yang terbayang pekerjaan? Yang terbayang mobilnya, yang terbayang motornya, otomotifnya, Seoul yang ramenya, Masya Allah Busan yang penuh dengan estetikanya, lihat artis Koreanya, K-popnya, macam-macamnya. Jujur pada saya katakan, saat berangkat ke Korea yang terbayang dunianya atau akhiratnya? Dunia. Hei para pencari dunia, hanya untuk mendatangkan dunia saja, Anda begitu luar biasa persiapannya. Beli tiketnya, kerja kerasnya, cari perkara terbaiknya, luar biasa Anda siapkan. Dan hebatnya, ketika Anda meninggal, ditinggalkan semua itu. Bukankah saat seseorang wafat dikatakan telah meninggal dunia? Silakan cek, mana tadi yang jin? Namanya siapa? Yusuf, Masya Allah. Luar biasa. Surah ke-12, surah Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng di semuka bumi. Quran surah ke-12, ayat 31-33-nya. Qulna hasyalillahi mahadha basyara. Perempuan-perempuan yang rupawan itu mengatakan, sosialita-sosialita di masa itu, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah. Gantengnya luar biasa. Orang pegang apel terpotong bagian terkini sebagian tangannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ganteng-ganteng Nabi. Yusuf sekarang ganteng-ganteng serigala. Luar biasa. Manusia, orang dunia. Yusuf datang ke Korea. Cari banyak bekal. Begitu wafat disebut telah meninggal dunia. Meninggal dunia, dunianya ditinggalkan. Coba saya ingin ajak Anda untuk merenung dulu. Anda datang ke sini persiapan luar biasa. Beli tiketnya, kerja kerasnya, uang dikeluarkan, tenaga dihabiskan. Untuk apa? Dapatkan dunia yang uniknya saat Anda dapatkan, Anda bisa tinggalkan seketika. Mobil yang Anda banggakan, tinggalkan. Pakaian yang Anda banggakan, tinggalkan. Topi yang Anda kenakan, tinggalkan. Foto-foto yang Anda upload, tinggalkan. Semua hal yang pernah Anda dapatkan, tinggalkan. Pertanyaan saya, kalau hanya sekedar mencari yang Anda tinggalkan begitu kerja keras, kenapa untuk urusan yang abadi Anda tidak serius? Hei yang menginginkan surga, bukankah saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cita-cita Anda masuk surga? Ternyata maaf, modal untuk ke surga bukan pekerjaan keras Anda itu. Modal untuk ke surga bukan mobil Anda itu. Modal untuk ke surga bukan tiket pesawat Anda itu. Modal untuk ke surga bukan kerja habis-habisan yang pernah Anda kerjakan itu. Modal untuk ke surga yang kita inginkan dan kita yakin itu adalah semua pekerjaan Anda yang Anda niatkan sebagai ibadah. Pertanyaan saya, dari handphone yang bagus yang Anda pakai itu, yang sering dipakai upload, sering dipakai merekam kajian, sering dipakai tayangkan foto-foto Anda, pertanyaan saya, berapa kali Anda mengupload status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat handphone itu? Berapa kali handphone Anda mengingatkan waktu sholat Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan bacaan Quran Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang Anda akan bawa ketika menghadap kepada Allah bukan handphonenya, tapi nilai ibadah yang melekat pada handphone itu. Karena itu Anda disebut insan. Setiap kali Anda disebut insan dalam Al-Quran, hal ala insani hinu minan dahri lakatum syai'an madhkura. Hei manusia, hei insan, sampai kapan lagi kamu akan gagal move on? Kamu tidak paham bahwa kamu itu dibangkitkan kelak akan menghadap kepada Allah tidak punya bekal. Bahaya. Ini ketika menemukan insan dalam Al-Quran, kita disentuh oleh Allah. Kamu itu makhluk surga. Bapak kamu di surga, turun ke bumi jadi khalifah sebentar, akan pulang lagi. Bapak kita tinggalnya di surga, Quran surah kedua ayat 35. Ditunjuk jadi khalifah ke bumi, Quran surah kedua ayat 30. Diturunkan ke bumi sementara, Quran surah kedua ayat 36. Untuk balik lagi kepada Allah. Ketika pulang lagi membawa bekal urusan akhiratnya, disebutlah kita anaknya dengan nama insan. Jadi kalau sampai hari ini, orientasi kita hanya untuk kerja, kerja, kerja. Dunia, dunia, dunia. Antum kaya dunia, miskin urusan akhirat. Dan saat pulang, kita tidak bisa memilih. Antum bisa meninggal duluan, saya belakangan. Bisa. Atau kita bisa tukar, saya belakangan, antum duluan. Betul, saya serius. Atau kita balik, saya duluan, setelah antum. Boleh. Awas, hati-hati. Ingat, kita ingin menata masa depan. Masa depan kita bukan hanya sampai dunia, tapi sampai akhirat. Kalau cuma menata masa depan nanti untuk urusan dunia, maaf, Anda terlambat dalam bersaing. Karena yang tidak beriman pun sudah menyiapkan dunianya. Di kita harus menata masa depan sampai akhirat kita. Dari konsep inilah turun Quran surah ke-59 ayat ke-18, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan siapkan masa depanmu. Lirat, lirat di situ tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam maknanya nakirah. Kalau menunjuk pada waktu artinya waktu sampai berakhirnya. Waktu sampai akhir disebut oleh Quran dengan nama akhirah. Maka turun ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Di orang yang ingin menyiapkan masa depan, kalau dia beriman bertakwa kepada Allah, dia akan siapkan sampai dengan akhiratnya.